Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Qala mu'allifu hafizahullah fi kitabihi fikhil asma'ul husna wa dhakara fi ma'na al-muqiti ma'ani dhukira wa dhukira fi ma'na wa dhukira fi ma'na al-muqiti ma'ani ukhra. Qala ibn Kathir rahimahullah wa qawluhu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Qala ibn Abbas wa Atha wa Itiyah wa Qatadah wa matrul wariki muqitan ay hafizan, wa qala Mujahid shahidan, wa fi riwayatin an hasiban, wa qala Sa'id ibn Jubairin wa Sa'd ibn Zaidin qadiran, wa qala Abdullah ibn Kathir al-muqitu al-wasibu, wa qala Ad-Dhahhak al-muqitu ar-razzaqu. ولا يمنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز وهاب. Alaihi fillah, kita masih menjelaskan tentang nama-nama Allah Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. Kemarin kita bahas makna Al-Muhaimin, maknanya adalah Tuhan yang mengetahui khafayal umur, segala urusan, maupun yang zahir ataupun yang batin, yang tersembunyi. Wa khafayal sudur, Al-Muhaimin maknanya Tuhan yang mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Alladhi ahata bi kulli syai'in ilman, yang ilmunya meliputi apapun juga. Asyahidu alal khalqi bi amalihim, yang menyaksikan seluruh makhluk dengan apa yang mereka perbuat. Ar-raqibu alaihim, yang senantiasa mengawasi mereka. Fima yasdur minhum, dari apa yang mereka perbuat, mereka lakukan. Min qawlin aw fi'lin, la yaqibu anhum min af'alihim syai'un, tidak ada yang senyap, tidak ada yang lenyap, hilang daripada pantauan Allah sedikit jua pun dari perbuatan mereka. Wala ya'zubu anhum mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama', sebagaimana tidak ada hilang dari Allah apapun bendanya sekecil dzarrah di langit ataupun di bumi. Itu makna Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Adapun Al-Muhit, ya, maka dia menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dan dengan keperkasaannya. Al-Muhit ialah Tuhan yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada apapun kecuali Allah mengetahuinya. Meliputi mereka dengan kekuasaannya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat ya merubah keputusannya, ketentuannya. Dan Allah Jalla wa'ala meliputi manusia dengan keperkasaannya. Tidak ada satupun makhluk dapat mengalahkan Allah Jalla wa'ala. Inilah nama Allah Al-Muhit. Adapun Al-Muqit, kemarin kita jelaskan, ya, makna Al-Muqit, dialah Tuhan yang menyampaikan kepada makhluk rezekinya dengan berbagai macam cara dan jalan. Ya, baik manusia maupun binatang, tumbuh-tumbuhan, bangsa jin, seluruh makhluk Allah sampaikan kepada mereka rezekinya. Inilah namanya Al-Muqitu. Ya. Kemudian bahwasanya Al-Muqit memiliki makna lain. Nama Allah Al-Muqit memiliki makna lain. Berkata Syekhuna Syekh Abdul Razak, wa dhukira fi makna Al-Muqiti, dan disebutkan di antara makna nama Allah Al-Muqit ma'anin ukhra, ada makna-makna lain. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir berkata, wa qawluhu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan firman Allah yang berbunyi dan adalah Allah atas segala sesuatu muqitan. Makna muqitan berkata Ibnu Abbas dan Atha dan Athiyyah dan Qatadah dan Matrul Warraq, muqitan ay hafizan. Makna muqitan ay hafizan, dan adalah Allah atas segala sesuatu hafizan, Maha menjaga. Allah lah menjaga segala sesuatu. Allah menjaga langit tak jatuh menimpa bumi. Allah menjaga gunung tetap pada tempatnya kecuali jika dia kehendaki. Ya, agar tetap bumi ini tak goyang. Allah menjaga lautan agar tak melampaui daratan. Bayangkan manusia itu hidup di daratan. Daratan itu hanya sepertiga dari bumi ini. Dua pertiganya adalah lautan. Allah buat daratan lebih tinggi daripada lautan. Dan Allah Maha Kuasa jika berkehendak, ya, membuat lautan itu menutupi daratan. Dan kita mengetahui sebagian pulau-pulau telah hilang. Allah tutupi dengan kekuasaannya. Dahulu begitu besarnya Sulawesi. Kota dahulu kala ratusan tahun yang silam besar. Sekarang hanya berbentuk huruf K. Hilang setengahnya. Atau seperempatnya. Jadi Allah Maha menjaga manusia. Hafizan. Ya, Batam ini adalah pulau yang lebih tinggi daripada lautan. Allah berkuasa untuk menimbunnya jika Allah berkehendak. Nas'alullah as-salamat al-afiyah. Dengan air lautan. Maka inilah makna muqitan hafizan. Yang menjaga. Menjaga manusia dalam rahim sang ibu. Kalau tak ada yang menjangkaunya, Allah jaga janin. Ya. Dalam perut sang ibu dengan berbagai macam lapisan-lapisan yang menjaga. Sehingga dia tidak terbentur terkala ibu beraktivitas. Ya, Allah menjaga. Ketika lahir pun Allah menjaganya. Ya, anak-anak Allah jaga sampai besar. Dan kita terus menjaga penjagaan Allah SWT. Terkala tertidur tak masuk binatang-binatang, serangga-serangga. Ke telinga kita tak masuk semut, tak masuk kalajengking, tak masuk kelabang. Hafizan, Allah menjaga. Ya, menjaga kita di kala malam, menjaga kita di kala siang. Inilah makna muqitan. Yang kedua. Kemudian waqala Mujahid syahidan. Mujahid berkata makna muqitan syahidan adalah Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Apa yang kita perbuat Allah menyaksikannya. Karena dalam riwayat lainnya Mujahid mengatakan makna muqitan hasiban. Dialah Tuhan Allah yang Maha memperhitungkan segalanya. Dengan detailnya, dengan tepatnya. Ya, menghitung segala sesuatu, hasiban. Waqala Sa'id bin Jubair was-Suddiyyu wa Ibnu Zaidin, berkata Sa'id bin Jubair, Imam Suddi dan Ibnu Zaid, qadiran, makna muqitan qadiran, dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Waqala Abdullah bin Katsir al-Muqitul Wasib. Ya, al-Muqit maknanya al-Wasib. Saya belum sempat ngecek apa makna al-Wasib dalam bahasa Arab. Waqala ad-Dhahhak al-Muqitur Razzaq. Adapun ad-Dhahhak mengatakan al-Muqit maknanya ar-Razzaq. Dialah Tuhan yang senantiasa memberikan rezeki. Mirip dengan makna yang pertama al-Muqit yang menyampaikan manusia, menyampaikan kepada manusia yakni rezekinya, makanannya. Berkata Syabd Razzaq, "Naam, kamil." Wala yamna'u an yakuna hadzal isma mutanawi hadzal ismu wa la yamna'u ay yakuna hadzal ismu mutanawilan li jami'i hadhihi al ma'ani bi an yakuna ma'nahu alladhi ahata 'ilman bil 'ibadi wa ahwalihim wa ma yahtajuna ilayhi wa ahata bihim qudratan fa huwa 'ala kulli shay'in qadir wa tawalla hibzahum wa rizqahum wa imdadahum alladhi yaqitul abdana bil at'imati wal arzaki wa baqiyatu qulubi man syaa'a min 'ibadihi bil 'ilmi wal imani kama qil fa futur ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wa an syaribta asbuka. Ya, berkata Syabd Razzaq hafizahullah tabaraka taala, wala yamna'u an yakuna hadzal ismu mutanawilan li jami'i hadzal ma'ani, dan tidaklah mustahil atau tidaklah salah jika nama Allah al-Muqit mencakup semua makna di atas. Bisa bermakna menyampaikan kepada manusia rezekinya, yang menyaksikan manusia, yang menghitung segala sesuatu, ya, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang memberikan rezeki kepada segala sesuatu. Ya, al-Wasib tadi artinya adalah ya dawam, yang senantiasa. Al-Wasib yang senantiasa ya mengetahui segala sesuatu. Jadi kata beliau, Bi an yakuna ma'nahu, boleh saja maknanya alladhi ahata ilman bil ibad. Makna al-muqit, dialah Allah yang meliputi ilmunya segala makhluk. Wa ahwalahum, ahata ilman bil ibadi wa ahwalihim, yang meliputi ilmunya segala makhluknya dan segala keadaan makhluknya. Wa ma yahtajuna ilaihi, dan dia pun mengetahui apa yang dibutuhkan setiap makhluk. Ya, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Kita butuhkan air, lama tak hujan, kemarin sebelumnya lagi Allah turunkan hujan. Mungkin kalau enggak turun-turun hujan akan musibah datang pada sebagian makhluk. Allah turunkan hujan untuk mengisi kantong-kantong air kita. Tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kita butuh oksigen, dia buat oksigen. Ya. Apa yang kita butuhkan, Allah berikan kepada kita. Wa ahata bihim qudrah, dan Allah meliputi mereka dengan kekuasaan pula. Bahwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa tawalla hifdhahum wa rizqahum wa imdadahum, dialah yang menjamin rezeki mereka. Dia pula yang menjamin akan senantiasa memberikan kepada mereka bantuan. Alladhi yaqitul abdana, dialah yang telah memberikan suplai badan manusia, tubuh manusia, bil at'imati wal arzak, dengan berbagai macam rezeki-rezeki yang baik, yang berbagai macam makanan yang baik-baik. Dia tahu apa kebutuhan jasmani kita. Dia berikan kepada kita segalanya. Dalam setiap makanan ada kandungan-kandungan nutrisi padanya yang berbeda-beda. Ada yang mengandung vitamin A, ada yang mengandung vitamin B, ada yang mengandung vitamin C, ada yang mengandung vitamin D. D ada ya? Ada kan? Enggak ada vitamin D. Ada. Ada, kata Pak Dokter. Dia tahu setiap benda yang kita makan itu ada. Ini mengandung ya gula, glukosa, ini ada padanya kandungan macam-macam yang saya tak tahu menyebutkannya. Ahli gizi lebih tahu. Yang penting setiap segala sesuatu yang dia ciptakan dan makan ada kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini mengandung zat kapur, ini mengandung ini mengandung itu, ini untuk kesehatan mata, ini semua. Allahu Akbar. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah ya menjamin manusia fisik mereka dengan segala sesuatu makanan dan rezeki yang dibutuhkan manusia. Wa yaqitu qulubah man syaa, bahkan dia pula yang menjamin akan memberikan suplai makanan bagi hati-hati manusia yang dia kendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Apa suplai makanan yang kita butuhkan? Jelas makanan fisik banyak, nasi segalanya, keju, ikan, daging, susu. Apa pula makanan hati? Bil ilmi wal iman. Dia tahu kebutuhan kita kepada ilmu, dia kirimkan kepada kita Rasul menyampaikan ilmu. Ya. Iman. Ini adalah makanan juga yang kita konsumsi tiap pagi, alhamdulillah. Kita berusaha Allah berikan istiqamah. Tiap pagi kita makan makanan iman, makan makanan ilmu. Hati kita yang sedang makan ini sekarang, sedang menikmati ya santapan ilmu, santapan iman. Malam hari kita menikmati santapan ilmu, santapan iman, agar seimbang. Orang yang sibuk dengan kesehatan jasmaninya tapi lupa kesehatan rohaninya, rusak. Ya. Nampak tubuh sehat tapi rusak rohaninya. Galau hatinya, bercabang pemikirannya. Ya, tak menentu tujuan hidupnya. Galau yang panjang. Karena dia hanya sibuk mengurusi nutrisi badannya, makanan jasmaninya, ya gemuk-gemuk luar biasa. Tapi kurus ruhnya, kurus hatinya, karena tak pernah diberi asupan iman, asupan ilmu. Allah Jalla wa'ala, dialah Tuhan yang memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan. Kama qila, sebagaimana disebutkan dalam syair, faqutu ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wa an syaribta. Maka hakikat daripada makanan ruh itu ya arwahul ma'ani, ya bukan sesuatu sifatnya yang konkret, ya, tapi dia adalah merupakan santapan ruh berupa makna iman, ya. Walaysa bi an ta'imta wa an syaribta, makanannya bukan engkau makan, bukan engkau minum, Subhanallah. Kita harus selalu berusaha untuk memberikan asupan terhadap jasmani maupun rohani. Allahu Akbar. Terasa nikmat kita belajar ini. Tiap hari bertambah ilmu, tiap hari bertambah pengetahuan. Ini kebutuhan kita yang mendasar, yang tak banyak orang perhatikannya. Orang yang penting pagi hari, ya, starter motor, boom, berangkat, muka kuning, walaupun biru-biru hatinya. Pulang sore, kurang lagi tambah overtime. Asupan jasmaninya, ya mungkin, ya, tapi rohaninya kering. Alhamdulillah, binikmati tatimu salihat. Naam. Wa ammal wasi'u faqad taqarrara bi iddati mawadi'a min al-Qur'an. Wa ammal wasi'u faqad taqarrara bi iddati mawadi'a min al-Qur'an. Qala ta'ala: Wallahu yu'ti mulkan man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Wa qala ta'ala: Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Di antara nama Allah Al-Wasi', nama ini termuat dan berulang pada beberapa tempat dalam Quran. Di antaranya Allah berfirman, Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Dialah Allah yang memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Maksudnya sebagian daripada kerajaannya. Ya, sebagian daripada kekuasaannya dia berikan kepada makhluk. Untuk mengatur, mengurus urusan manusia, membuat peraturan, membuat macam-macam. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Biarlah Allah Tuhan yang maha luas. Ya, dan Tuhan yang maha mengetahui. Termuat juga dalam ayat lainnya, fa aynama tuwallu, di manapun kalian menghadap, fa thamma wajhullah. Di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha luas lagi maha mengetahui. Naam. Wa makna al-wasi'us sifati wan nu'uti wa mutaalliqatiha bihaitsu la yuhsi ahadun sana'an 'alaihi bal huwa kama asna 'ala nafsihi wasi'ul 'azamati was-sultani wal-mulk wasi'ul fadli wal-ihsan 'azimil judi wal-karam. Wa ma'nahu ma'na nama Allah al-wasi' al-wasi'us sifatu wan nu'utu. Dialah yang maha luas sifat-sifatnya. Dialah maha luas segala macam, ya, apa yang berkaitan dengan sifat-sifatnya, wa muta'alliqatiha, dan apa yang terkandung dengan segala sifat tersebut. Sifat ilmu, maha luas ilmunya. Sifat kekuasaan, maha luas kekuasaannya. Sifat mendengar, maha luas pendengarannya. Ya, sifat apalagi, segala sifat sempurna luasnya. Al-wasi', dari segala macam bentuk sifat Allah. Rahmat, maha luas rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Semut-semut kecil itu pun dapat rahmat Allah Jalla wa'ala. Masuk pada mereka rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya, wa rahmati wa sabaqat ghadabi, rahmatku itu lebih mendahului kemurkaanku. Karena itulah Allah beri tangguh orang-orang berbuat maksiat. Kita-kita bermaksiat diberi tangguh. Karena lebih dahulu rahmatnya daripada kemurkaannya. Kalaulah lebih dahulu murkanya, bahayalah kita. Jadi dialah Tuhan yang maha luas segala sesuatu daripada sifatnya. Ya. Bihaitsu la yuhsi ahadun sana'an 'alaihi. Karena itulah tak akan mungkin ada makhluk yang dapat sempurna memuja Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam pujian dan pujaan. Bal huwa kama athna ala nafsi, sebagaimana dia memuja dirinya. Tak sempurna lisan kita ini mengucapkan kata-kata pujian kepadanya, karena begitu luasnya Allah Jalla dengan segala kebaikan sifat-sifatnya. Manusia gampang kita puji, ya, mungkin 5-7 sifat kita berikan kepadanya. Engkaulah pemberani, engkaulah dermawan, engkaulah orang yang jujur, engkaulah Allah. Tak putus-putus kita. Terjadikan lautan semuanya menjadi tinta untuk memuji Allah. Tambah lagi 7 lautan. Tak akan pernah selesai. Karena begitu luasnya pujian Allah Jalla wa'ala. Wasi'ul azamati wa sultan. Alangkah luas keagungannya, kekuasaannya, wal mulk kerajaannya. Wasi'ul fadli. Alangkah luas karunianya. sampai orang-orang kafir pun dapat karunianya di dunia ini. Tapi hanya sampai di dunia. Mereka pun bersenang-senang bersama-sama kita. Mereka makan bersama-sama kita. Mereka minum, mereka menikmati dunia ini sebagaimana kita menikmati. Bahkan terkadang mereka lebih dahsyat Allah berikan kenikmatan dunia dibandingkan kita orang-orang yang beriman. Tapi hanya di dunia. Dan kenikmatan bercampur dengan segala macam kegalauan. Jadilah mereka jadi budak-budak bagi harta-harta mereka, bagi dunia mereka. Ya, kebingungan mereka dalam kondisi tertentu, entah Tuhan mana yang mereka mau minta. Ada yang Tuhannya tiga, ada yang Tuhannya berpuluh, dewa-dewanya beratus. Bingung dia kepada mana Tuhan yang mana, Tuhan mana yang satu yang mau dijadikan tempat meminta. Adapun kita tak bercabang, satu Allah. Walaupun memiliki nama yang banyak, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi dia Tuhan yang satu. Wasi'ul azamati was sultani wal mulki wasi'ul fadli wal ihsan. Alangkah luas karunianya dan kebaikannya. Azimul jud. Alangkah dahsyatnya kedermawanannya. Al-jud wal karam. Ya. Makhluk kafir kepadanya masih diberinya makan, masih diberinya oksigen. Bayangkan. Allahu Akbar. Mengatakan dia punya anak, mengatakan dia punya bini. Jalla fi'ula, langit hampir pecah belah, bumi terbelah-belah. Langit hampir runtuh. Mereka sebut Allah punya anak, Tuhan ibu. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya azimul jud, tetap maha dahsyat kedermawanannya, masih diberi mereka oksigen. Diberi mereka makan, minum, kendaraan. Subhanallah. Tiap hari mereka cela Tuhan. Tiap hari mereka mengejek Allah Jalla wa'ala. Menghinakan Allah. Mendustakan Allah. Tapi tetap diberikan Allah SWT mereka berbagai macam kenikmatan dunia sebagaimana kita. Bahkan sebagai mereka lebih dahsyat diberikan kekuasaan di dunia ini. Harta, jabatan. Ya, tapi hanya sampai di dunia. Masuk kubur selesai. Tamat riwayat mereka. Bermulalah ya azab yang tak pernah henti-hentinya sampai selama-lamanya. Naam. Qala Allah Ta'ala fi bayani sa'ati ilmi. Fi bayani si'ati ilmi. Wasi'a Rabbi kulla shay'in ilma afala tatadhakkarun. Wa qala Ta'ala إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Ya, jadi makna nama Allah Al-Wasi' yang maha luas segala sifatnya, di antaranya adalah ilmunya. Ketika dia menjelaskan tentang luasnya ilmunya, Allah berfirman wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Tuhanku ilmunya meliputi segala sesuatu. Afala tatadhakkarun? Tidakkah kalian mau mengingat? Allah berfirman innama ilahukumullah. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Allah. Alladzi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia semata. Wasi'a kulla syai'in ilma, yang maha luas ilmunya meliputi segala sesuatu. Naam. Wa qala ta'ala fi bayani si'ati rahmatihi wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa qala rabbana wasi'at kulla syai'. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال تعالى في بيان سعة رزقي وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Allah berbicara menjelaskan tentang betapa luasnya rahmatnya. Jadi nama Allah Al-Wasi yang maha luas mencakup segala sifat-sifatnya. Di antaranya adalah betapa luasnya rahmatnya. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dia berkata, Rabbana. Di antara salah satu ucapan doa hamba-hambanya. Ya, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmata wa ilma. Ya, ini doa malaikat. ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang beriman mereka berdoa, ya Tuhan kami, sungguh luas rahmat-Mu dan ilmu-Mu atas segala sesuatu. Allah berfirman, fa in kadzabuka, dalam ayat lainnya, jika mereka mendustakan wahai Muhammad, faqul, katakanlah, rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, Tuhanmu pemilik rahmat yang begitu luas. Ya, masih kalian mendustakan Allah, mendustakan nabinya, Allah punya rahmat yang begitu luas, mengajakkan untuk segera bertobat kepadanya. Kemudian Allah Jalla wa'ala menjelaskan fi bayani si'ati rizqih, rezekinya yang begitu luas pun dia jelaskan pula. Bukan hanya rahmatnya, rezekinya begitu luas. Kata Allah tentang dua suami istri yang akhirnya bercerai, kata Allah, wa in yatafarraqa, sekiranya keduanya tak mungkin lagi bersatu, berpisah, bercerai, yughnillahu kullan min sa'atihi, Allah akan cukupkan setiap mereka daripada karunia-Nya, rezekinya. Setelah cerai tak mati sang istri, tetap ada rezekinya. Ya, setelah cerai suami pun tetap pada rezekinya, masing-masing dapat rezeki. Dan ini menunjukkan istri bukan suami berrezeki, Allah hanya melalui suami ketika masih ada pertalian. Ketika sudah bercerai, istri tetap ada rezekinya. Ketika anak-anak orang tuanya ada rezekinya. Orang tua meninggal, anak-anak masih tetap ada rezekinya selama masih ada ajalnya. Anak-anak yatim tetap dapat rezeki. Bahkan sebagian besar mereka menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang yang kedudukan. Ya. Wa kana Allah wasi'an hakiman, dan adalah Allah, dialah Tuhan yang maha luas. Ya, dan maha mengetahui. Maha luas rezekinya dan maha mengetahui untuk menakar rezeki setiap makhluknya. Ini diberi rezeki sekian, ini diberi rezeki sekian. Dia maha tahu. Ya. Dan Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakan sesungguhnya seluruh karunia itu di tangan Allah. "Yu'tihi man yasha'," dan Dia berikan kepada siapa yang dikehendaki. "Wallahu wasi'un 'alim." Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kata Allah tentang orang-orang yang disuruh menikah dari para bujangan atau orang-orang belum menikah. Kata Allah, "In yakunu fuqara'a," sekiranya mereka itu ketika belum menikah masih fakir, tak punya apapun, yughnihumullah min fadlih, kelak dengan menikah Allah berikan kepada mereka karunia-Nya. Masih lajang semua tak punya, ranjang pun tak punya. Ya, kompor tak punya, kulkas tak punya. Setelah menikah ranjang punya, ya, kulkas punya, kompor punya. Ya, terus. Ya, bertambah-tambah rezekinya. Begitulah Allah Jalla wa'ala memberikan rezeki kepada kita. Maka lebih kaya yang menikah daripada yang masih lajang. Masih lajang itu miskin-miskin tuh. Nanti masih lajang cepat jadi orang kaya, nikah cepat, besok nikah terus. Allah berjanji, ya. Kata Allah, "Ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum." Ku ankihul ayyama minkum, nikahkanlah yang dalam keadaan belum menikah, baik dia bujang atau dia janda, atau nikahkan. Wasalihina min ibadikum wa imaikum, nikahkan yang baik-baik dari hamba-hamba saya kalian yang perempuan ataupun laki-laki. Barulah ayat ini berbunyi, "In yakunu fuqara'a," kalau sekiranya mereka masih fakir, miskin. Ya. Yughnihimullah min fadlih, Allah akan buat mereka bertambah kekayaannya dari karunia Allah. Ya. Istri satu masih miskin, nikah lagi istri kedua. Istri kedua masih juga, tambah lagi istri ketiga. Istri ketiga, tambah lagi keempat, si Ibrahim. Allah akan tambah kekayaan. Tak percaya, lihat orang-orang yang praktekkan, tambah-tambah rezekinya. Ini mau nikah satu aja, gajiku sekian, gimana ngasih makan orang? Mau beranak, janganlah, tak sanggup kita ngasih makan anak. Dikiranya dia beri makan anaknya, dia beri makan istrinya. Allah wasi'un 'alim. Istri itu masing-masing ketika menikah dengan kita, dia bawa rezekinya sendiri, bukan rezeki kita dikurangi, tidak. Ya. Dia bawa rezeki. Cuma dari kita Allah salurkan rezekinya. Laki-laki yang bertanggung jawab. Yang tak tanggung jawab, dia numpang rezeki sama istrinya. Subhanallah. Ya, terus ya. Wa qala ta'ala fi bayani si'ati maghfiratihi. Wallahu ya'inukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Qala ta'ala, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى في بيان سعة مغفرته. Allah menjelaskan tentang betapa luasnya ampunannya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan kalian ya ampunan daripadanya dan janjikan karunia yang dia miliki akan diberikan kepada kalian. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini ayat kalau saya tidak khilaf ketika Allah menceritakan tentang bagaimana syaitan menjerumuskan manusia ya untuk berbuat segala macam perkara-perkara yang haram. Dengan alasan rezeki itu sulit. Yang haram aja pun sulit, jangan yang halal, yang haram pun sulit. Udahlah kalau dapat hantam terus. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa mengiming-imingi kalian, membuat mimpi-mimpi kalian menjadi mimpi buruk dengan kefakiran kalau ikut Islam, ikut agama Allah. Jangan ini, jangan itu, fakir kalian. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya. Karena itulah dia akan perintahkan kalian untuk berbuat segala macam kejian. Barulah ini berbunyi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah janjikan kalian ampunannya dengan dosa-dosa yang kalian lakukan, bertobatlah kepadanya dan janjikan karunianya kepada kalian dengan kembali kepadanya. Ya. Wallahu wasi'un 'alim, dan dialah Allah yang Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Allah juga berfirman, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya dialah Tuhanmu yang begitu luas ampunannya. Dan Allah juga berfirman, qul ya ibadi alladzina asrafu. Katakan Muhammad kepada para hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ala fusihim, atas diri mereka dengan berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafur rahim. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala fi bayani si'ati thawabih. Allah juga di antara bentuk keluasannya adalah betapa luas ganjaran pahala yang diberikan kepada kita. Tak sedikit dua pun sama dengan apa yang kita lakukan. Kita melakukan sedikit, dia berikan ganjaran yang tak terhingga. Kita berinfak satu, Allah berikan kepada kita minimalnya 10 kali sampai 700 kali sampai hanya Allah tahu. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum," perumpamaan orang-orang yang menginfakkan jalan hartanya di jalan Allah, fi sabilillah, kamatsil habba. Bayangkan satu butir ambatat sab'a sanabil yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap satu tangkai melahirkan 100 biji. Bayangkan kalau andai kata kita diciptakan Allah satu biji, akan lahir satu biji juga. Satu butir lahir satu butir. Satu butir padi kita tanam, akhirnya satu butir juga. Tak makan kita. Lihatlah ikan. Andai kata ikan, seperti manusia melahirkan satu ikan, melahirkan satu ikan. Dah, tak makan kita. Tapi satu ikan, beribu telurnya. Subhanallah. Ini daripada luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba tiap satu biji padi melahirkan satu biji padi, habis kita. Subhanallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ya Allah melipat gandakan ganjaran pahala lebih daripada 700 kali lipat ketika seorang bersedekah kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Biarlah Allah yang Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Wa min sawahidi ismihi al-wasi' annahu subhanahu wassa'a ala ibadihi fi dinihim falam yukallifhum ma laysa fi wus'ihim. Qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wa qala ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala ta'ala yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Wa min syawahid ismihi al-wasi' di antara bentuk ya makna dari nama Allah Al-Wasi' annahu subhanahu wassa'a 'ala 'ibadihi fi dinihim. Allah berikan kepada kita keluasan dalam menjalankan agama ini. Tidak dipersempit agama ini. Allahu Akbar. Allah beri kepada kita keluasan. Kau tak mampu salat berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak ada air, Ustaz. Tayamum. Di mana-mana ada bumi, di sana kau bertayamum. Allah berikan keluasan. 4 rakaat payah kau kerjakan ketika safar, pendekkan menjadi 2. Allah berikan keringanan-keringanan. Allah berikan kepada kita keluasan dalam agama agar tak sempit. Allahu Akbar. Falam kata Allah, kata beliau, wassa'ala 'ibadihi fi dinihim falam yukallifhum ma laysa fi wus'ihim. Allah tak pernah bebani kita apa di luar kemampuan kita. Semua yang dibebankan kita mampu memikulnya. Dia buat puasa hanya dari pagi terbit fajar hingga tenggelam matahari. Diwajibkan hanya sebulan dalam setahun. Bagaimana kalau Allah wajibkan setiap tahun puasa? Mati kita. Bagaimana kalau diwajibkan puasa dari pagi sampai pagi lagi? Hancur binasa manusia. Waktu sholat hanya 5 kali sehari semalam. Bagaimana 50 kali? Binasa kita. Subhanallah. Kadang-kadang boleh dijamak, digabungkan 2 sholat. Semua dengan luasnya rahmat Allah kepada kita, sehingga agama ini tidak disempitkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah membebankan jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kemudahan bagi kalian, wa la yuridu bikumul usra. Allah tak pernah inginkan kesulitan. Subhanallah, zikir pun tak pernah Allah pusul kita. Paling banyak bilangannya 100. Tak ada zikir 1000, 10.000, 50.000, tak ada kecuali zikir yang bid'ah. Bayangkan kalau anda kata 10.000 kita berzikir, keblinger kita ngitungnya. Coba dibuat habis sholat, kau berzikir 50.000 kali. Tak boleh kurang, kalau kurang ulangi lagi dari awal. Sebagaimana amalan sebagian kaum sufi. Allah subhanahu wa ta'ala pemurah. Karena itu tak perlu kita pakai penghitung zikir, banyak-banyak macam-macam tasbih. Tangan ini bisa. Allah beri kemampuan kita paling banyak 100. Diberinya ruas-ruas pada tangan. Diajarkan Nabi demikian. Tak usah kita pakai hitungan kalkulator. Allahu Akbar. Yuridullahu an yukhafifa ankum. Allah ingin meringankan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena diciptakan manusia lemah, Allah berikan kepada kita banyak kemudahan. Lemah manusia. Lemah terhadap wanita, diberikan kemudahan. Kau nikah wanita. Lemah terhadap dunia, Allah beri kemudahan bagaimana kau dapat dunia. Yang penting jangan jadikan sebagai tujuan. Begitulah Allah Jalla wa'ala. Naam. Falillahil hamdu ala ma manna wa yassara hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Akhirnya segala pujilah bagi Allah jua. Ala man yassara wa ala ma manna wa yassara, atas segala nikmatnya, karunianya dan kemudahannya. Pujian yang banyak, yang penuh keberkahan padanya, sebagaimana dicintai Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama Tuhan kita Al-Wasi'. Alhamdulillah kita telah selesaikan nama Allah Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. Insyaallah kalau masih ada ajal kita, minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan nama Allah Al-Hafidz dan Al-Hafidz. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.